Kotara pernah rasakan ketika disapu posisi. Kotara mau tahu deng yang saya simpan selama ini. Kopu hati itu terpegah, tapi saya coba membuka. Harapku rasa yang sama, agar tong bisa bersama. Saya ingin kau desa membangun sebuah kisah. Tak ada yang kasih pisah, karena saya yakin kau bisa bahagia dengan saya selamanya sampai tua. Dan kau tuh istimewa bagi saya terada dua. Tapi kau deng sasu lama jadi teman. Entah kenapa sekarang kau tuh paling sayang. Kau pun senyum itu buat anak sin. Jika kau izinkan untuk saya mampir, saya pastikan kalau kau yang terakhir. Setelah terakan kasih biar kau pernah kau tahu apa yang saya rasa. Selama saya pendam semakin dalam. Apakah kau mau selamanya ningsa? Oh oh, ah, say kau dengar nih yang sa sembunyi. Inginkan hati ini, kau yang jadi penghuni. Yeah. Balik dan lihat semua yang saya kasih itu karena saya suka. Harap kau genggam nih tangan dan jangan lepaskan mic, kau bisa katra. Tuang di sini tentang kohani yang tong jalani, yang tong alami. Harap mengerti semua yang saya beri itu karena kau saya gemari. Mau sampai kapan sa harus sembunyi rasa? Sama kau dengan sa, apakah itu kau bisa? Lama sa pendam, tak bisa sa tahan. Semakin mendalam terbawa ini perasaan. Saya jamin rasa nyaman dan selalu bahagia. Percaya dengan saya yang pasti setia. Pernahkah kau tahu apa yang saya rasa? Selama saya pendam, susah makin dalam. Apakah kau mau selamanya ningsa? Oh oh, pernahkah kau tahu apa yang saya rasa? Lama saya pendam, susah makin dalam.